Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, menggantikan jadwal yang seharusnya diisi oleh Ustazuna Abu Ahmad Hafizahullahu Ta'ala, namun dikarenakan beliau berhalangan untuk bisa mengisi pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh beliau, kaifiyatu iktisabi makarimil akhlak, cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia, yang mana telah disebutkan oleh beliau di awal-awal pembahasan kitab ini bahwa akhlak yang mulia itu ada yang sifatnya adalah at-taba', memang bawaan dasar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang sifatnya tatabbu', sifatnya diusahakan, ya. Nah, dilatih. Hai ini. Maka pembahasan yang dibawakan oleh beliau di sini adalah bagaimana untuk kita mendapatkan itu, mengusahakan ataupun melatih supaya kita bisa memperoleh akhlak yang mulia. Karena tentunya akhlak yang mulia ini merupakan bagian dari agama yang kita harus, ya, berhias dengannya. Nah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan bagi kita, bagi kaum muslimin dalam perkara akhlak yang mulia. Ya. Innama bu'itsu diutampi ma makarima al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Dan beliau contohkan, ya. Dalam hal ini beliau bawakan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasehati seseorang yang meminta wasiat kepada beliau alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, maka dia pun mengulang-ulang pertanyaan yang sama, qala la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan jawaban yang serupa, jangan engkau marah. Nah. Ini ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menang ketika bertarung, bergulat, ya. Innama syadid, hanya saja orang yang kuat itu adalah yang bisa menguasai dirinya ketika al-ghadab, ketika terjadi marah, ya. Nah, wasur'ah walladhi yasra'un nas, dan sur'ah adalah orang yang yasra'un nas, yang mengalahkan manusia dalam pergulatan, ya, pertandingan gulat. Baik, kahumazatin walumazah, seperti kalimat humazah dan kalimat lumazah. Fahumazah alladhi yahmizun nas, maka alhumazah artinya orang yang yahmizun nas, Naam. Yaitu mencela manusia dengan ucapan atau dengan isyarat. Naam. Al-humazah alladhi yat'anun nas bil isyarah. Orang yang mencela manusia dengan isyarat. Nah ini. Apakah itu dengan isyarat mata yang disilakan dengan al-ghamz, ya. Dia mengedipkan mata atau mencibir dengan mulutnya, ya. Wa lumazah, adapun lumazah alladzi yalmizun nas bil uyun. Lumazah adalah orang yang yalmizun nas bil uyun. Nah, yang mencela manusia dengan mata. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau, ya. Tapi para ahli lughah, wallahu alam, nah lihat di rujukan yang lain, al-humazah itu yang dengan isyarat. Kalau lamaz, al-lamaz itu yang dengan ucapan. Ya, sebagian mengatakan makna humazah wal lumazah ya sama. Intinya sama-sama mencela manusia. Ya, yang dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang khusus, ya, yaitu surat al-humazah. Taib. Falaisa syadid huwa alladhi yasra'un nas wa yaghlibuhum. Maka bukanlah orang yang kuat adalah orang yang mengalahkan manusia, ya, yang bergulat dengan manusia dan mengalahkan mereka. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah. Hanya saja orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Ya, ketika amarah sedang memuncak. Nah, yatahakkamu fiha wa yamlikuha fi mawaqidil ghadab. Dia pun, ya, menghukumi, yaitu menguasai. Ya, artinya yatahakkam, ya, ini dia menghukumi dirinya sendiri, mengendalikan, ya, mengendalikan dirinya, wayam likuha, dan menguasai dirinya, ya, menguasai jiwanya, fi mawatinil ghadab, dalam atau pada tempat-tempat kemarahan. Nah, dia kendalikan dirinya, dia kuasai dirinya. Nah, taib. Wa malakal insanu nafsuhu atau nafsahu indal ghadab yu'tabar min mahasinil akhlak. Seseorang yang menguasai dirinya ketika marah ini teranggap sebagai bentuk mahasinul akhlak. Kemuliaan akhlak. Ya. Nah, dia kendalikan. Fa idza ghadibta fala tanfuz al ghadab. Maka apabila engkau marah, jangan engkau curahkan kemarahanmu, jangan engkau lepaskan, ya, jangan engkau laksanakan. Nah, falatan fudil ghadab, jangan engkau laksanakan. Ini jangan engkau tumpah ruahkan amarahmu. Ini ya. Walakin ista'adza billahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi hendaknya ista'id billah minasyaitonir rajim. Hendaknya berlindung. Engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Nah. Karena marah itu merupakan bentuk nazghatu syaitan. Merupakan bentuk gangguan syaitan. Nah ini. Ya. Nah, disitulah syaitan nanti akan bermain-main dan menguasai diri seseorang untuk menyeret dia, menggiring dia kepada kerusakan. Waliyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah. Nah, maka apabila, ya, engkau mendapatkan gangguan syaitan dengan satu gangguan, fasta'id billah, hendaknya kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan ini pula yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau melihat dua orang yang sedang bertikai, yang saling marah, yang satunya sampai memerah wajahnya, yang satunya lagi apa? Bercucuran keringatnya. Ya. Nah, maka beliau pun menasihatkan dua orang tersebut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Wa idza kunta qa'iman fajlis wa idza kunta jalisan fadhajib. Dan apabila engkau dalam keadaan berdiri maka duduklah. Dan apabila engkau dalam keadaan duduk maka hendaknya engkau berbaring. Ya. Ini yang disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im, ya, falyajlis. Apabila salah seorang kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ya. Wa in dhahaba minhu wa illa falyattaji'. Ya, fa in dhahaba minhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila hilang darinya marah, ya, selesai. Ya. Fa in dhahaba minhu al-ghadab, apabila hilang darinya kemarahan, ya, selesai. Wa illa falyattaji', kalau tidak maka hendaknya dia berbaring. Nah, ini. Ya. Maka disyaratkan bagi kita ketika marah untuk mengubah posisi. Dari hadis ini. Ya, untuk mengubah posisi kita. Nah. Karena merubah posisi itu bisa mempengaruhi suasana hati. Ya, bisa mempengaruhi suasana hati. Sebagian para ulama mengatakan kalau kita dalam keadaan diam, maka hendaknya berjalan. Ya. Berjalan. Nah, itu akan salah satu upaya untuk meredam amarah seseorang, ya. Nah, untuk merubah suasana hatinya. Ya, karena orang yang marah itu seperti terbakar, ya kan. Api kalau sedang terbakar, kalau dalam keadaan diam itu terkadang makin menyala, tapi kalau digerak-gerakkan, ya, diusahakan untuk dipadamkan, dia akan padam. Nah, wa idza zada bikal ghadab fatawadda hatta yazula ank. Dan apabila bertambah darimu kemarahan, ya, maka hendaknya dia berwudu sampai hilang darimu. Ya. Fatawadda hatta yazula ank. Maka hendaknya kau berwudu sampai hilang kemarahan itu darimu. Baik. Akan tetapi hadis berwudu ketika marah ini hadis yang dhaif. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Athiyah bin Urwah As-Sa'di. Ya, dari sahabat Athiyah bin Urwah As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Lafaz hadisnya innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya ghadab itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un nar bilma. Dan hanya saja, ya, tutfa'un nar bilma. Api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ini syahidnya. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila salah seorang kalian marah, hendaknya dia berwudu. Nah, di sini didhaifkan, ya. Di antara mendhaifkannya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Khulasah. Nah. Demikian pula didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Ad-Dha'ifah nomor hadis 581. Nah. Baik. Ini ya. Jadi hadisnya dhaif, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah. Akan tapi kalau memang itu sebagai bentuk untuk meredam amarah seseorang, tidak mengapa dia berwudu, karena wudu itu sendiri merupakan ibadah. Seorang berwudu ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah ya. Dan terkadang ya berwudu juga suatu perkara yang cukup mujarab untuk meredam amarah, karena ketika amarah biasanya kondisi seorang itu panas ya, dia panas. Nah, apalagi dalam keadaan capek ya kan, capek, letih, nah panas suasananya ya, maka berwudu tidak mengapa. Atau mandi sekalian, nah mandi sekalian ya. Al-muhim, upaya-upaya yang itu bisa meredam amarah selama itu tidak bukan merupakan perkara yang haram, maka insya Allah tidak mengapa ya. Selama itu bukan perkara yang haram, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau perkara yang haram, lagi marah ya, ambil minuman keras misalnya, minum udah ya, marahnya pun hilang tapi setannya masuk. Nah ini ya. Nah, atau lagi marah nyetel musik, lagi marah nonton drama Korea misalnya. Nah ini berubah, yang tadinya marah jadi sedih, nangis gara-gara nonton apa, drama Korea. Nah ini perkara yang haram, tidak diperbolehkan ya. Nah itu namanya sesuatu yang semu ya, lari dari masalah pindah ke masalah yang lebih besar, yaitu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yastati'ul insan iktisab makarimil akhlaq wa dzalika an tariqati al mumarasati wal mujahadah wa tamrin. Dan seseorang mampu untuk mendapatkan ataupun untuk mengusahakan kemuliaan akhlak, dan yang demikian itu dengan metode mumarasah, latihan ya. Latihan. Nah, dilatih wal mujahadah wa tamrin. Demikian pula mujahadah, kesungguhan, usaha yang sungguh-sungguh, wa tamrin dan tamrin. Ya, membiasakan. Nah. Fa yakunul insan husnul khuluqi bi umur. Nah, sehingga manusia itu ya hasunal khuluqu, akhlaknya menjadi baik dengan perkara-perkara diantaranya. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh beliau, poin-poin berikut ini adalah langkah-langkah ataupun upaya untuk seorang bisa mendapatkan kemuliaan akhlak. Dan itu butuh apa? Butuh mumarosah, butuh pembiasaan, butuh latihan, butuh kesungguhan, dan itu semua butuh kesabaran. Ya, karena terkadang tidak mudah merubah sesuatu yang sudah menjadi karakter dasar seseorang itu, enggak mudah, butuh mujahadah ya kan. Dan itu kita niatkan ibadah. Ya. Itu kita niatkan ibadah, dan begitulah yang namanya hidup penuh dengan usaha. Ya, penuh dengan usaha yang keras. Nah, yang pertama awalan an yanzura fi kitabillah wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia melihat dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzurun nususa addalatun ala madhi dzalikal khuluq al azim alladhi yuridu an yatakhallaqa bih. Dia melihat nusus, melihat nas-nas sadallatun ala madhi dzalik. Dia melihat nas, dalil-dalil yang menunjukkan ujian terhadap akhlak yang agung tersebut. Ya. Alladhi yuridu an yatakhallaqa bih, yang dia hendak berakhlak dengannya. Dilihat dalil-dalilnya. Ya. sebagai bentuk apa? Tarzib, penyemangat. Nah ini, bagaimana Allah memuji akhlak yang mulia, bagaimana Allah memuji nabinya, ya. Nah, dengan akhlak yang mulia. Wal mu'min idza ra'a an-nusus tamdahu syai'an minal akhlak wa awil af'al, dan seorang mukmin apabila dia melihat nusus, melihat dalil-dalil, ya, tamdahu syai'an minal akhlak, yang dalil-dalil tersebut memuji sesuatu dari akhlak, awil af'al atau suatu perbuatan, fa innahu saufa yaqumu bih, maka dia akan menjalankannya. Ini ya. Nah, ini pentingnya untuk kita apa? Membaca dalil-dalil yang berisi tarhib, penyemangat kita terhadap satu amalan tertentu. Ini sangat bermanfaat ya. Makanya para ulama pun apa? Mereka membuat kitab yang di situ khusus berisi tentang tarhib ataupun tarhib, penyemangat dan ancaman, penyemangat terhadap satu amalan ya, dan ancaman terhadap suatu perbuatan dosa ya. Seperti Al-Imam Al-Munziri rahimahullah, beliau memiliki kitab At-Targhib wa Tarhib dan telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Nah, menjadi dua kitab, ada Dhaif Targhib wa Tarhib dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, kumpulan hadis-hadis. Nah, ini akan menyemangati kita. Ya, dan kita pun mencukupkan dengan kitab dari para ulama ahlu sunnah. Enggak perlu kita membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya. Bukan kebaikan yang kita dapatkan, malah syubhat. Ya. Seperti contohnya kitab Tablighin Nisab. Atau yang masyhur dengan kitab Fadhailul A'mal. Ya. Buku pegangan wajib di kalangan jamaatut tabligh. Isinya memang targhib, penyemangat, penyemangat amalan-amalan. Tapi apa? Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu', bahkan khurafat, cerita-cerita khurafat, takhayul ada dalam kitab tersebut. Ya, yang seperti ini tentunya kita tidak membacanya. Ya, kita tinggalkan. Kita cukupkan dengan kitab-kitab para ulama. Ya. Cukup kita membaca misalnya Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin itu ya, membahas targhib wa tarhib. Nah, cukup bagi kita kitab para ulama. Nah. Ya, sehingga ketika membaca kitab-kitab yang berisi penyemangat, kita pun terdorong dan bangkit kembali. Ini sangat sangat apa dianjurkan bagi para thalabatul ilm ya, bagi para penuntut ilmu dan yang selain thalabatul ilm, kaum muslimin secara umum ya. Nah, terkadang kita butuh itu ya, itu seperti apa, suplemen bagi kita ya, energi tambahan. Mungkin kita turun semangat ya kan, malas melaksanakan sholat sunnah, kita baca kembali keutamaan-keutamaan sholat sunnah ya, malas bersedekah misalnya, kita baca kembali keutamaan-keutamaan sedekah dan yang semisalnya. Nah, dan ada faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam catatan kaki ya. Nah, fatazkiyatu la takunu illa an tariqir rusul ya. Fatazkiyah, maka tazkiyah ini bentuk penyucian jiwa. Ini istilah ya, istilah yang disebutkan oleh para ulama, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, la takunu illa an tariqir rusul, itu tidak bisa kecuali dengan metode rusul, metode para rasul. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallah. Ya, beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallah, beliau mengatakan wa tazkiyatun nufus, dan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, as'abu min ilajil abdan wa asyad, itu lebih sulit daripada mengobati badan, bahkan lebih berat ya. Sulit mengobati badan, mungkin ya tinggal minum obat, datang ke dokter ya kan ya, diberikan resep obat-obatan ya, dengan aturan-aturannya kita minum, kita konsumsi, insyaallah sembuh ya. Nah, biasanya orang pun akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengobati badannya ya. Nah, dan tazkiyatun nufus ini lebih berat daripada itu. Faman zakka nafsahu biriyadhah wal mujahadah wal khulwah, maka barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan apa? Dengan berlatih. Nah, riyadhah, dengan latihan-latihan ya. Wal mujahadah, dan bersungguh-sungguh. Wal khulwah, dan berkhulwah, bersendiri ya. Lam yaji bihar rusul, yang tidak datang dengan perkara tersebut, yang tidak dibawa oleh para rasul, perkara-perkara tadi, mujahadah ya, khulwah, riyadhah, ini biasanya istilah sufiyah ini ya, mustalahat as-sufiyun ya, orang-orang sufi biasanya seperti ini, dalam rangka mensucikan jiwa ya, mereka berkhulwat, menyendiri misalnya ya, riyadhah ya, latihan-latihan, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Nah, barang siapa, kata beliau, kata Imam Al-Qayyim, barang siapa yang melakukan perkara ini, ar-riyadhah, mujahadah, wal khulwah, allati lam yaji bihar rusul, yang tidak dibawa ya para rasul, fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yih, maka dia keadaannya seperti orang sakit yang mengobati dirinya dengan ro'yunya. Nah, dengan akalnya. Nah, wa aina yaqa'u ra'yahu min ma'rifati tabib, kata beliau rahimahullah, dan mana ya, di mana letak akalnya dari mengenal tabib. Ya, ini maksudnya seorang sakit biasanya dia tahu siapa yang harus dia datangi, tabib mana yang harus dia datangi. Ya. Sakit jantung ya ke ahli jantung, ya. Sakit gigi ya spesialis gigi, ke dokter gigi, ya kan? Penyakit kulit ya ke spesialis kulit. Ya. Dan yang semisalnya. Nah, ada spesialisasinya masing-masing. Dan biasanya orang paham kepada siapa dia datang. Ya. Enggak mungkin orang misalnya sakit gigi datang ke tukang pijat misalnya. Walaupun mungkin bisa juga ya, ke tukang pijat, pijat refleksi. Nah, tapi biasanya orang akan mendatangi dokter yang spesialis. Nah ini. Maka kata beliau, wa aina yata'u ra'yahu min ma'rifati tabib, di mana akalnya dari mengenal dokter, orang yang seperti ini, yang mencari metode pensucian jiwa selain yang diajarkan para rasul. Farrusul attiba'ul qulub, maka para rasul ya, mereka adalah attiba'ul qulub, dokter hati ya. Para rasul mereka adalah apa? Attiba'ul qulub, para tabib hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim, maka tidak ada jalan untuk mensucikannya dan memperbaikinya kecuali dengan metode mereka dan dengan tangan mereka ya. Wa bimahdhi al-inqiyad wa taslim lahum wallahul musta'an, dan dengan semata-mata tunduk dan patuh ya terhadap mereka, wallahul musta'an. Jadi seorang bisa mensucikan jiwanya itu dengan metode para rasul dan semata-mata tunduk dan patuh terhadap syariat mereka, syariat para rasul yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan metode yang lainnya. Ya, metode filsafat misalnya. Nah, semedi ya, bertapa di dalam gua, sembunyi dalam kelambu, ya, gelap-gelapan di malam hari. Nah, ya. Nah, duduk-duduk mengheningkan cipta misalnya. Nah, ini bukan bentuk tazkiyatun nafs. Ya, bahkan ini merupakan bentuk ya waswas syaitan, bentuk waswas syaitan. Dan ini subhanallah banyak dilakukan di kalangan hizbiyun, harokiyun biasanya seperti ini ya. Nah, biasanya mereka ada acara atau kegiatan tertentu ya, ngumpul-ngumpul, kemudian di malam harinya ya ada namanya renungan suci, merenung ya, nanti digelap-gelapan, duduk ramai-ramai, duduk bersimpuh ya, lampunya dimatikan ya, kemudian dinyalakan lilin, terkadang diiringi musik subhanallah ya, diiringi musik dengan lagu-lagu sedih ya, baca puisi. Nah, ini ya, bukan itu bentuk tazkiyatun nufus. Demikian pula tazkiyatun nafs tidak bisa dilakukan dengan nyanyian ini ya. Bahkan dengan nyanyian itu hati akan semakin kotor waliyazubillah ya. Sebagian lebih memilih cara-cara bid'ah dalam upaya mensucikan jiwanya, lebih senang dengar nasyid yang apa berisi pujian-pujian terhadap Rasul ya, yang gulu, yang berlebihan, yang ekstrim. Itu lebih menggembirakan mereka. Ya, mereka merasa dengan itu hati mereka jadi suci, jadi bersih. Ya. Nangis. Hai ini. Ya, ini adalah cara-cara syaitan waliyazubillah. Baik. Kemudian wan nabiyyu alaihi salatu wassalam asyara ila dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan yang demikian itu pada ucapannya. Pada sabda beliau, "Matsalu jalisis salih wa jalisis su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek ya, seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Nah, ini permisalannya. Fa hamilul misk, maka penjual atau pembawa minyak wangi imma an yabi'ak, bisa jadi dia akan menjualnya kepadamu, engkau membelinya ya, engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an yuhlik, ya, atau dia akan memberikan ya wewangian itu kepadamu tanpa jualan, artinya gratis. Nah, wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah, dan bisa jadi dia engkau akan mendapatkan darinya bau yang harum. Kayak ini manfaat orang dekat dengan penjual minyak wangi seperti itu ya. Biasa kalau kita dekat orang yang jualan minyak wangi ya, penjual minyak wangi, nah itu masya Allah, nah kita akan mendapatkan harum ya, bisa jadi kita beli ya, atau kalau kita pun nggak beli, biasanya penjual minyak wangi itu orangnya ya, mereka masya Allah baik ya. Nah, dibagi-bagi ini parfum wangi ya, dioleskan ke tangan kita misalnya, atau minimal kita coba-coba, kita ngoles-ngoleskan tangan kita ya kan, walaupun nggak beli. Nah, atau minimal kita akan dapat darinya aroma yang wangi ya. Ini penjual minyak wangi. Ini enggak ada ruginya. Nah, sebaliknya wa masalu jalisus su, dan permisalan teman duduk yang jelek karena fi khilkir, seperti tukang pandai besi, tukang las ya. Imma an yahriqu thiyabak, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu. Bahaya. Wa imma an tajida minhu raihatan khabithah, dan bisa jadi dia engkau akan mendapatkan darinya bau yang jelek, bau yang buruk. Ya. Nah, Ya, coba saja kita dekat dengan tukang las misalnya. Ya. Nah, percikan-percikan apanya itu, apinya. Nah, itu bisa mengenai kita. Atau kita akan mendapatkan bau yang sangat tidak enak, ya. Bau busuk dan yang semisalnya. Nah, ini permisalan. Ya, seperti itulah kalau kita berteman dengan orang yang soleh dengan orang yang jelek. Nah, ini bukan berarti apa? Bukan berarti tukang pandai besi, tukang las itu adalah orang yang jelek, bukan. Ini hanya permisalan, ya. Nah, permisalan. Baik. Tsanian yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, an yusahib, ya, an yusahiba man urifu bihusnil akhlak. Yaitu bersahabat, berteman dengan orang yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Wal bu'du an masawi'il akhlak. Dan menjauhi orang yang jelek akhlaknya. Wasafsafil amal, dan orang yang rendah amalan-amalannya. Ya, safsaf. Ya. Nah, rendahan, hina. Nah, hatta yaj'ala min hadhihi suhbah madrasatan yasta'inu biha ala husnil khuluq. Sehingga apa? Dia menjadikan persahabatan ini, pertemanan ini sebagai madrasah. Ya, sebagai madrasah. Sebagai pendidikan baginya yang membantu, ya, yang membantu dia untuk berakhlak mulia. Nah. Ini ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguhnya beliau bersabda, ar-rajul 'ala ad-dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu, ya, di atas agama temannya. Maka hendaknya dia, maka hendaknya lihat, ya, salah seorang kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ya, teman dekat. Nah, teman dekat itu pengaruhnya sangat besar, ya, bagi sifat seseorang. Oleh karena itu para ulama banyak sekali memperingatkan kita dari suhbatul mubtadi', ya, dari berteman dengan mubtadi', ahlul bid'ah, ya. Bahkan orang bisa dihukumi dengan hukum tertentu dengan melihat temannya. Itu banyak, ya, dari ucapan-ucapan para ulama. Kita bisa melihat orang ini kemana, orang ini siapa, lihat temannya, ya, teman akrabnya. Nah, taib. Ini ya, jadi lihat dengan siapa seorang itu berteman. Taib. Kemudian yang berikutnya, walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, ya, seperti Ibnu Jauzi rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian mensahihkannya. Tapi makna hadis ini tentunya sahih, ya. Makna hadis ini sahih. Nah, seperti hadis yang tadi, penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Taib. Salisan, yang ketiga, an yata'ammal al-insan madza yatarattab ala su'il khalqi atau khuluqi. Hendaknya seorang memperhatikan, ya, apa yang akan timbul, apa yang akan diakibatkan, ya, atas jeleknya akhlaknya, atas kejelekan akhlaknya. Nah, ini ya, perhatikan. Fasai'ul khuluq mamqut. Orang yang akhlaknya jelek itu dibenci. Ya. Ada orang yang senang akhlaknya jelek? Tidak. Ya, ini perkara yang fitrah. Enggak akan senang orang dengan berteman dengan orang yang jelek. Sayyul khuluq mahjur, orang yang akhlaknya jelek itu dijauhi, ditinggal dia. Sayyul khuluq mazkur bidzikril qabih. Orang yang akhlaknya jelek, ya, akhlak yang jelek itu akan disebut dengan sebutan-sebutan yang jelek. Ya. Tukang ghibah, tukang adu domba, ya. Nah, pemabuk misalnya. Nah, pemarah, Dan ini misalnya dari akhlak-akhlak yang jelek. Fa idza 'alimal insan anna su'al khuluqi yafdhi bihi ila hadhihi ila hadza fa innahu yabta'idu anhu. Maka apabila seorang mengetahui bahwa akhlak jelek itu akan menyeret dia kepada perkara ini, ya, dia akan ditinggal oleh manusia, maka dia pun akan menjauhinya. Ya, dia pun akan menjauhinya. Nah, rabi'an yang keempat, an yastahdhiral insan daiman, ya, surata khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seseorang terus-menerus menghadirkan ingatannya, ya, terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an yastahdhiral insan daiman surata khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa annahu kana yatawadha' lil khuluq. Nah, dan bagaimana beliau, ya, orang yang tawadhu', ya, bertawadhu' terhadap suatu akhlak. Nah, atau yatawadhu' lil khalqi. Naam. Bagaimana beliau bersikap tawadhu', ya, terhadap makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu'. Wa yahlimu 'alaihim. Dan beliau orang yang lemah, yang lembut, ya, yang lembut terhadap mereka. Wa ya'fu anhum, dan beliau pun orang yang memaafkan mereka. Wa yasbiru 'ala adahum, dan beliau orang yang sabar terhadap gangguan mereka, manusia. Ya, terkhusus orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang mengganggu beliau, ya, menyerang beliau. Nah, menghalang-halangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istahdharal insan al-akhlaqan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila seseorang menghadirkan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu khairul bashar wa afdal min abdillah, ya, min abdillahi taala, dan bahwasanya beliau adalah sebaik-baik manusia dan yang paling afdal dari hamba-hamba Allah subhanahu wa taala, ya, dari hamba Allah taala. Hanat 'alal insan nafsahu, maka seseorang pun akan merasakan mudah jiwanya, ya, akan merasa mudah jiwanya. Nah, jadi kalau kita mengingat Rasulullah itu adalah manusia terbaik, manusia yang paling afdal, dalam keadaan seperti itu beliau mendapat gangguan yang luar biasa dari makhluk, kita pun akan merasa diri kita ini siapa, ya, Rasulullah saja orang yang paling terbaik dari manusia mendapatkan celaan, beliau tetap berakhlak yang mulia. Tentunya kita harus, ya, lebih, nah, yakni lebih berusaha, lebih berjuang, nah, untuk berakhlak mulia. Wan kasarat saulatul kibri fiha, ya, dan akan terburai, akan pecah, ya, jeratan-jeratan kesombongan padanya. Nah, ketika kita mengingat akhlak Rasulullah, kesombongan-kesombongan, ya, jeratan-jeratan belenggu kesombongan itu pun akan lepas dari diri kita. Karena terkadang manusia, ya, dikuasai kesombongannya sehingga dia pun bersikap apa, semena-mena, bersikap merasa tinggi, ya, merasa lebih dari yang lainnya. Maka hendaknya dia mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Fa kana dzalika da'yan ila husnul khuluq, maka yang demikian itu akan mengajak dia, ya, mengarahkan dia kepada akhlak yang baik. Nah, ini 4 poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, yang bisa kita amalkan, ya, bisa kita upayakan untuk kita memperoleh akhlak yang mulia sehingga Allah subhanahu wa taala pun meridhoi kita. Baik, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, hafizakumullah.